Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala al-mas'alah al-khamisah, permasalahan yang kelima dari permasalahan al-hayd wa nifas. Qala ma yujibuhu al-hayd, ma yujibuhu al-hayd. Konsekuensi yang harus dilakukan bagi wanita hayd. Konsekuensi hayd. Perkara-perkara yang wajib untuk dilakukan bagi wanita yang mengalami al-hayd. Qala al-awwal, konsekuensi atau perkara yang pertama, yajibul ghuslu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, da'is salata qadra al-ayyam allati kunti tahyidina fiha thumma ghtasili wa salli. Berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam al-muttafaq alaih, beliau bersabda, tinggalkanlah salat qadra al-ayyam allati kunti tahyidina fiha, sepanjang masa haidmu. Thumma ghtasili wa salli, kemudian setelah itu, yani jika sudah suci dari masa haid, maka mandilah dan salatlah. Hadis ini menunjukkan bahwa wanita yang telah suci dari haid wajib untuk mandi. Wajib bagi dia untuk mandi berdasarkan banyak hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan hal tersebut. Di antaranya hadis yang disebutkan muallif di sini, yaitu hadis Al-Bukhari ya Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tinggalkanlah salat selama masa haidmu dan kemudian mandilah dan salatlah, yakni setelah suci. Aslani, perkara yang kedua dari konsekuensi al-haid adalah al-bulugh, masuknya usia baligh, masuknya usia baligh. Wanita yang mengalami haid, wanita yang sudah pernah haid, maka berarti dia sudah masuk usia baligh. Dalilnya adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu Allahu salata haidin illa bi khimarin. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salatnya wanita yang haid kecuali dengan menggunakan al-khimar, penutup kepala. Kecuali dengan menggunakan al-khimar, penutup kepala. Hadis ini adalah dalil menunjukkan bahwa wanita yang haid itu sudah masuk usia baligh. Dari sisi mana? Dari sisi, kata Rasul, Allah tidak menerima salatnya wanita yang haid kecuali dengan penutup kepala. Maksudnya, wanita yang sudah masuk usia baligh, dan diantara alamat masuk usia baligh itu adalah haid dia. Wanita yang sudah masuk usia baligh itu tidak boleh dia salat kecuali dengan menutup kepala. Tidak boleh dia menampakkan bagian tubuhnya ketika salat kecuali wajahnya saja. Maka anak kecil jika sudah masuk usia baligh dan diantara alamat usia baligh itu adalah haid, wajib bagi dia untuk menutup kepalanya dan seluruh badannya ketika salat kecuali wajah. Maka tidak sah sholatnya wanita haid jika dia masih membuka kepalanya. Di sini menunjukkan bahwa beban itu sudah diletakkan kepada dia. Beban itu sudah diletakkan kepada wanita yang sudah mengalami masa haid, yaitu harus dia menggunakan penutup kepala dan menutupi tubuhnya ketika sholat selain al-wajah, selain al-wajah. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa wanita yang haid itu sudah masuk usia baligh. Faqad awjaballahu 'alaiha sit 'alaiha sutra, maka Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan bagi wanita yang haid untuk menutupi kepalanya. As-sutra, yakni untuk menggunakan sutra hijab bihusulil haid, dengan sampainya ia pada usia al-haid. Fadalla ala anna at-taklifa hasala bih, maka hukum taklif itu telah berlaku kepadanya. Hukum taklif, beban, perintah dan larangan, dosa dan pahala, itu semua sudah dibebankan kepada dia, kepada wanita yang haid. Wa innama yahsulu dzalika bil bulugh, dan tidaklah beban taklif itu dibebankan kepada seorang hamba kecuali telah sampai pada usia baligh. Kecuali telah sampai pada usia baligh. Jadi anak yang belum haid, dia belum mendapatkan dosa, belum ditulis dosa-dosa dia. Namun ketika telah masuk usia baligh, maka dia telah terkenai kewajiban dan dia terkenai dosa jika dia melakukan maksiat. Maka di antara alamat haid bagi wanita yaitu alamat masuknya usia baligh bagi wanita yaitu keluarnya haid, berdasarkan hadis yang telah kita sebutkan tadi. Rasul mewajibkan wanita yang sudah masuk usia haid untuk menutupi kepalanya ketika sholat, untuk menutupi kepalanya ketika sholat. Dan kewajiban ini, yang namanya kewajiban itu, dibebankan kepada orang yang sudah masuk usia baligh. Adapun anak kecil yang belum masuk usia baligh, maka mereka tidak terkenai beban at-taklif. Kemudian as-salis, perkara yang ketiga yang harus dilakukan bagi atau konsekuensi dari haid adalah al-i'tidadu bihi, keluar dari iddah, keluarnya seorang wanita dari iddah. Fataqdi al-iddata fi haqqil mutallaqati wa nahwiha, maka iddah itu adalah waktu menunggu yang harus dijalani oleh wanita yang ditalak sampai ia dihalalkan untuk dinikahi orang lain. Itu masa iddah. Al-iddah itu masa menunggu sampai dia kemudian dihalalkan untuk dinikahi orang lain. Ini disebut dengan al-iddah. Al-iddah itu harus dilakukan bagi wanita yang berpisah dengan suaminya, baik itu disebabkan talak, disebabkan dijatuhkan talak kepadanya, ataupun al-khulu'. Al-khulu' itu adalah gugat cerai, wanita yang mengajukan untuk cerai. Au al-fasakh, yaitu penggagalan akad nikah. Dan al-fasakh ini dilakukan oleh pemerintah, oleh si hakim. Ada permasalahan kemudian diangkat ke hakim, dan hakim menghukumi dengan adanya al-fasakh. Al-fasakh yaitu dihapus nikah, akad nikah dia. At-talak, yang melakukannya adalah suami yang menjatuhkan talak kepada istri. Al-fasakh yaitu si istri yang meminta gugat cerai. Adapun at-talak itu yang suami yang menjatuhkan talak. Adapun al-khulu' yaitu gugat cerai dari istri. Adapun al-fasakh yaitu penggagalan akad nikah disebabkan misalnya disebabkan perkara-perkara yang harus digagalkan nikah tersebut. Seperti misalnya seorang menikah dengan wanita, kemudian setelah itu tampak bahwa wanita ini adalah saudari sesusu, saudari susunya sendiri, maka di sini akad nikah itu gugur dengan sendirinya. Ini adalah al-fasakh. Baik. Kembali kita kepada pembahasan kita, al-i'tidadu bihi, wanita yang haid itu adalah diantara perkara yang membuat dia lepas dari masa iddah, membuat dia lepas dari masa iddah, dari masa menunggu. Jadi wanita yang mengalami perpisahan dengan suaminya, itu dia harus dan wajib bagi dia untuk untuk menunggu. Dia akan terkenai masa iddah, tidak boleh dia langsung menikah dengan orang lain lagi sampai dia selesai dari masa iddahnya. Kecuali wanita yang belum digauli oleh suaminya. Jika wanita tersebut belum digauli oleh suaminya, maka dia tidak memiliki masa iddah. Jadi iddah itu wajib bagi wanita yang berpisah dan dia sudah digauli oleh suaminya. Adapun jika dia belum digauli oleh suaminya, maka dia tidak memiliki masa iddah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun fama lakum 'alayhinna min iddatin ta'taddunaha. Wahai orang-orang yang beriman, idza nakahtumul mu'minat, jika kalian menikahi wanita-wanita mukminah, tsumma talaqtumuhunna, kemudian kalian mentalak mereka, min qabli an tamassuhun, sebelum kalian menyentuh mereka, yakni sebelum kalian menggauli mereka, fama lakum 'alaihinna min 'iddatin ta'taddunaha, maka tidak ada bagi kalian iddah, dan tidak ada bagi dia iddah atas kalian yang harus dia lakukan. Tidak ada iddah, kata Allah Subhanahu wa taala, bagi wanita yang dicerai tapi dia belum digauli. Fal mutallaqah, wanita yang ditolak itu ada beberapa macam. Wanita yang ditolak ada beberapa macam. Yang pertama, wanita yang masih haid, masih keluar haid dari dia. Wanita yang dia masih haid, dia ditolak dan dia adalah wanita yang masih keluar haid. Maka di sini iddahnya dia, iddah wanita tersebut adalah salasah quru. Iddah wanita itu adalah 3 kali haid. Wanita yang dia masih bisa keluar haid, masih bisa keluar haid dari wanita, jika dia ditolak dalam kondisi dia masih memungkinkan untuk haid dan haid lagi, maka iddah dia masa menunggu wanita tersebut sampai dia dihalalkan kepada orang lain untuk dinikahi, yaitu 3 haid. 3 kali haid. Adapun wanita yang tidak mengalami masa haid, seperti wanita yang masih kecil, dia dinikahi masih kecil belum mengalami masa haid, atau wanita yang sudah usia tua, sudah tidak lagi keluar haid dari dia, menopause, yaitu wanita yang sudah tua, sudah tidak mengalami usia haid, maka di sini iddah mereka jika mereka ditolak, yaitu iddahnya 3 bulan. Iddah mereka 3 bulan. Allah berfirman, "Wallai ya'isna minal mahid min nisa'ikum irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhurin wallai lam yahid." Dan wanita yang sudah tidak haid lagi dikarenakan dia sudah aisyah, yakni sudah usia tua, tidak mengalami masa haid lagi, atau wanita yang masih kecil, maka iddah mereka jika berpisah dengan suaminya, yaitu 3 bulan, kata Allah. Kemudian macam wanita yang ditolak itu yang ketiga adalah al-hamil, wanita hamil. ini jika ditolak maka iddah mereka adalah sampai keluarnya janin yang ada di perutnya. Sampai keluarnya janin yang ada di perutnya. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadana hamlahun. Dan wanita yang hamil, wanita yang hamil, iddah mereka kata Allah ayyadana hamlahun, yaitu sampai keluar yang ada di perutnya, sampai melahirkan. Adapun wanita yang ditolak dengan tolak al-ba'in, yaitu tolak tiga, dia sudah ditolak dengan tolak tiga, maka di sini iddah dia, masa menunggu wanita tersebut adalah satu kali haid. Satu kali haid. Jika telah satu kali haid, maka sudah halal berikutnya untuk dinikahi bagi wanita yang lain. Dan bahasan at-talak, lebih rincinya insyaAllah kita bahas pada kitab at-talak. Kitab bab yang khusus membahas tentang permasalahan at-talak. Kembali kepada pembahasan kita, bahwa wanita yang haid itu dia diantara sebab keluarnya dia dari iddah, keluarnya dia dari al-iddah, masa menunggu. Fataqdi al-iddata fi haqqi al-mutallaqati wa nahwiha bil haydi liman kanat tahid. Maka iddah itu lepas dari wanita yang ditolak atau yang ditalak suaminya dan dia masih bisa haid, masih bisa haid. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, dan para wanita yang ditalak yatarabbasna, masa iddah mereka, mereka harus menunggu dirinya, menahan dirinya thalathata quru. Para ulama berselisih pendapat apa makna quru. Pendapat yang sahih, makna quru, tiga quru, yakni adalah salasata hiyat, yakni tiga kali haid. Makna quru adalah al-haid. Ar-rabi', perkara yang keempat dari konsekuensi al-haid adalah al-hukum bi bara'ati rahimi fil i'tidadi bil haid. Hukum atas sucinya rahim, bersihnya rahim setelah selesainya iddah haid dia. Setelah selesainya iddah haid dia. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan wanita yang ditolak berpisah dari suaminya untuk melakukan masa iddah sampai keluar haid? Di sini terdapat hikmah Allah Subhanahu wa taala agar menjaga keturunan, tidak bercampur aduk antara satu dengan yang lainnya. Maka wanita yang mengalami haid, maka tentu dia bukan wanita yang hamil, bukan wanita yang hamil, sehingga dia dihukumi suci rahimnya dia setelah haid nadia, setelah selesainya dia dari haid. Inilah empat perkara yang dengannya harus dilakukan bagi wanita yang haid atau konsekuensi al-haid. Kemudian tanbih penting, kata muallif, qala tanbihun idza tahuratil haidu aw an-nufasa'u qabla ghurubi syams lazimaha an tusalliya adh-dhuhra wal 'asra min hadzal yawm. Jika wanita haid dan wanita yang mengalami an-nifas, dia suci sebelum terbenamnya matahari, yakni sebelum masuk waktu maghrib. Dia suci, sudah suci sebelum masuk waktu maghrib. Maka wajib bagi dia untuk melakukan sholat zuhur dan asar. Wajib bagi dia untuk melakukan sholat zuhur dan asar di hari itu. Misalnya dia hari itu mengalami haid, akhir hari dia haid, selesai haid dia sebelum maghrib, sudah bersih, tidak keluar haid lagi dari dia. atau darah nifas, maka dia harus mengerjakan di sisa waktu sebelum maghrib itu untuk mengerjakan dua sholat, asar dan zuhur. Asar dan zuhur. Afwan, betul ya. Kemudian wa min wa man tahurat minhuma qabla tulu'il fajr lazimaha an tusalli al-maghriba wal 'isya. Kemudian barang siapa yang suci sebelum masuknya waktu subuh, sebelum terbitnya fajar, sebelum masuknya waktu salat fajar, lazimaha an tusalli al-maghriba wal 'isya, maka wajib bagi dia untuk melakukan salat maghrib dan 'isya. Dia selesai haid sebelum masuk waktu subuh, maka dia harus mengerjakan salat maghrib dan 'isya di malam itu, pada malam itu. Apa sebabnya? Li'anna waqta as-salati ats-tsaniyati waqtun lis-salati al-ula fi halil 'udhr. Karena waktu salat yang kedua itu adalah waktu salat yang pertama ketika di kondisi adanya udzur. Di saat ada udzur. Waktu salat yang kedua itu adalah waktu salat yang pertama di saat ada udzur. Maka di antara udzur-udzur tersebut adalah al-haid. Al-haid, seorang wanita udzur dia tidak melakukan salat. Tetapi jika dia sudah selesai haidnya dan dia dalam waktu salat yang kedua seperti salat asar tadi, masih di waktu salat asar, belum masuk waktu maghrib, maka dia harus mengerjakan salat zuhur dan asar di waktu sucinya. Adapun jika dia suci di waktu sebelum isya, sebelum subuh, maka dia harus mengerjakan salat maghrib dan isya malam hari itu. Wabihi qala al-jumhur Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Inilah pendapat jumhur, mayoritas para ulama, al-Imam Malik, al-Imam Syafi'i dan juga al-Imam Ahmad. Inilah pembahasan tentang al-haid. Inilah pembahasan tentang al-haid. Kemudian qala al-muallif al-mas'alah as-sadisah, permasalahan yang berikutnya. Aqallu haddin nifasi wa aktsaruhu. Pembahasan tentang an-nifas. Darah yang kedua yang keluar dari wanita setelah haid adalah an-nifas. Ada tiga macam darah yang keluar dari wanita, yaitu haid, kemudian nifas, kemudian istihadhah. Kita masuk kepada pembahasan an-nifas. Apa itu an-nifas? Yaitu nifas adalah darah yang keluar dari rahim disebabkan proses persalinan, disebabkan persalinan atau keguguran. Maka nifas itu adalah darah yang keluar disebabkan persalinan atau sebelum hari kelahiran, sehari atau dua hari sebelumnya. Sehari atau dua hari sebelum kelahiran, darah yang keluar dari wanita itu dianggap sebagai darah nifas. Dan hukum nifas sama dengan hukum haid. Sama dengan hukum haid. Berlaku baginya hukum-hukum haid. Tidak boleh sholat, tidak boleh melakukan puasa, tidak boleh untuk digauli, dan seterusnya dari hukum-hukum al-haid. Dan juga permasalahan, yaitu jika wanita keguguran, apakah darah yang keluar dari dia itu teranggap sebagai darah nifas? Di sini terdapat khilaf di antara para ulama. Pendapat yang sahih bahwa darah yang keluar disebabkan keguguran itu juga teranggap sebagai darah nifas, jika dengan syarat janin itu sudah berbentuk, terlihat gambaran penciptaannya, ada tangannya, kelihatan ada kepala, ada bentuk kepalanya, itu biasanya pada umur 3 bulan usia hamil 3 bulan atau sampai 4 bulan. Adapun 4 bulan maka dia sudah, jika sudah selesai 4 bulan maka ini sudah ditiup ruh. Jika sudah 4 bulan maka dia sudah memiliki nyawa. Maka wanita jika mengalami guguran dan janinnya sudah berbentuk, sudah ada bentuknya, disinilah dihukumi darah yang keluar dari dia adalah darah nifas. Adapun jika belum ada bentuknya, masih gumpalan darah. Jadi rahimnya, isi yang dalam rahim itu masih berupa gumpalan darah, bukan alaqah, bukan gumpalan daging. Maka di sini dia tidak dihukumi dengan darah nifas, itu adalah darah yang biasa keluar dan tidak dihukumi dengan darah an-nifas. Qala al-muallif aqallu an-nifasi wa aktsaruhu. Waktu masa minimal an-nifas dan masa maksimal an-nifas. Qala la hadda li aqallin nifasi li annahu lam yarid fihi tahdidun. Tidak ada batasan minimal an-nifas. Li'annahu lam yarid fihi tahdid, karena tidak ada dalil yang menunjukkan batasan minimal an-nifas. Faruji'a fihi ilal wujud, maka kembalinya dikembalikan kepada darah, dikembalikan kepada darah itu jika keluar. Selama darah yang keluar itu masih darah nifas, maka ini adalah darah nifas. Jika dia masih keluar darah, maka ini dihukumi dengan darah nifas. Dan jika berhenti darahnya, maka dia dihukumi sebagai wanita yang suci. Waqad wujida qalilan wa katsiran. Dan bisa saja dia mengalami waqad wujida qalilan wa katsiran. Dan bisa saja dia mengalami masa nifas itu sedikit atau banyak. Bisa saja dia mengalami hanya beberapa hari nifas dia. Tetapi wa aktsaruhu 40 yauman. Tetapi masa maksimal nifas itu adalah 40 hari. Masa maksimal nifas 40 hari. Minimalnya tidak ada minimal nifas. Tetapi masa maksimal nifas, masa paling lama nifas itu terjadi selama 40 hari. Qala Tirmidzi ajma'a ahlul ilm min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dahum ala anna an-nifasa ala anna an-nufasa'a tada'u as-salah 40 yawman illa an tatuhra qabla dhalik. Para ulama sepakat, kata Imam Tirmidzi, bahwa para ulama sepakat dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga generasi setelah mereka, bahwa wanita yang nifas itu dia meninggalkan sholat selama 40 hari, kecuali jika dia mengalami suci sebelum 40 hari tersebut, maka dia dihukumi dengan wanita yang suci. Dia mandi dan melakukan sholat seperti halnya wanita yang suci. Jadi masa minimal nifas tidak ada waktu minimalnya, tidak ada masa minimalnya, tetapi maksimal nifas itu adalah 40 hari, tidak lebih dari 40 hari. Demikianlah merupakan ijma', kata sebagian para ulama. Ini adalah ijma', tetapi di sana ada sedikit khilaf. Namun pendapat yang sahih yaitu masa maksimal yaitu 40 hari sebagaimana disebutkan oleh muallif di sini, Kemudian jika misalnya darah itu keluar lagi, misalnya dia sebelum 40 hari dia sudah mengalami suci sebelum masuk 40 hari, maka dia mandi dan sholat. Setelah itu beberapa hari kemudian keluar darah dari dia lagi sebelum lengkap 40 hari, maka apakah darah ini dianggap sebagai darah haid atau darah nifas? Dilihat jika ini merupakan kebiasaan haid dia, jika ini adalah masa-masa haid dia, maka ini adalah darah haid. Tetapi jika tidak, maka dia masih teranggap sebagai darah nifas. Jika bukan pada masa haid, bukan seperti biasa haid dia, maka ini dianggap sebagai darah an-nifas. Dan di sana ada beberapa permasalahan terkait an-nifas. Kita lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang akan datang bi'idnillah. Wa sallallahu sallam wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.